Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita kumpul pada pagi ini. Insyaallah kita mulakan baca kitab yang baru. Pasal itu kita dah habiskan dah, alhamdulillah, kitab I'tiqad Imam Syafi'i. Yang mana kita baca itu lama juga kot, kan? Kita ambil sikit-sikit dan kita habiskan, alhamdulillah. So hari ini insyaAllah kita akan mulakan tajuk baru, kitab baru, iaitu kitab Iljam Awam An Ilmil Kalam, mengekang orang awam daripada ilmu kalam, yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abi Muhammad Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, yang mati tahun yang lahir 450, mati 505 Hijrah. Okay, yang ni yang cetakan yang saya bagi ni, dia kalau ikutkan berapa lay je, risalah ni pendek je sebenarnya. Cuma dalam buku yang ini, yang cetakan yang ni saya jumpa dalam internet untuk kita pakai, dia bagus sikit sebab pecahan tajuk tu lebih sistematik. Kemudian ada takhrij-takhrij bagi hadis-hadis, walaupun sebenarnya pihak yang dia kata apa hay'ah taklif, dia pun yang bertahqiq ni, hay'ah taklif Waqaf Ismail Aga ni, dia mereka ni tidaklah apa cenderung kepada sunnah sangat. Bahkan di mukaddimah tu dia ada kata bahawa apa yang dikarang oleh Imam Ghazali ni satu bentuk jawapan yang tuntas kepada golongan yang mengatakan Allah di atas dan sebagainya. Dia nak inilah cuma kat sini kita akan insya-Allah bincangkan nanti. Tapi dalam kerja mereka, susunan buku ni antara terbaiklah. Sebab dia ada rujukan daripada apa manuskrip lama dan sebagainya. Risalah ni terus bukan keluar, bahkan dia bagi tahu kenapa risalah ni ditulis. Sebab dia sebenarnya berasal daripada soalan yang ditanyakan oleh seorang kepada Imam Ghazali, lalu dia jawab. Sebab jawapan dia tu sebenarnya apa yang ditulis tu adalah jawapan kepada soalan. Dia macam majmu' Rasail apa Ibn Taymiyyah rahimahullah, kan, bila dia ada apa kitab apa himpunan tu, sebenarnya banyak soalan. Orang soal dijawab, orang soal dijawab, orang soal dijawab. So jadi dalam soal jawab itulah yang jadi sampai satu kitab. Ada orang mengumpulkan balik, maka dapat tahu apa yang beliau cakap dalam jawapan tersebut. Okay, jadi kita hari ini insyaAllah kita akan start ambil dengan apa mukaddimah kepada apa pengenalan ringkas Imam Ghazali, kemudian masuk kepada apa punca soalan tertimbul, dan juga apa yang start dengan jawapan beliau sebanyak mana kita mampulah, sebanyak mana larat. Okey, baik, muka surat 17 buka terus 17. Sebab yang awal tu semua tu adalah apa ada manuskrip punya contoh dan sebagainya, yang mana tak bukan apa untuk kita bincangkan sangat. Kita nak tumpu pada nas teks buku. Tapi terjemahan ni ataupun pengenalan ringkas Imam Ghazali ni, ini dibuat oleh pihak ni lah, pencetak buku ni. Baik, dia kata terjemahatul muallif muka surat 17 pengenalan pengarang. Huwa, beliau, pengarang ni adalah Abu Hamid Hujjatul Islam Zainuddin. Abu Hamid tu kunyah dia. Dalam konteks ni memang orang Arab, muka surat 17 memang orang Arab menggunakan kunyah kepada apa kepada diri mereka dan sebagainya. Sebenarnya ni cara hormat untuk dipanggil seorang tu bukan nama dia. Ya, kalau kita panggil orang tu nama tentu, walaupun umur tua dari kita, orang Arab pun ada kalimah abang ke pakcik, kan. Bila sebut pakcik tu pakcik betul lah. Bapak saudara dia, adik-beradik. Mak saudara dia, adik-beradik. Dia jadi kalimah tu tak ada. Dalam masyarakat kita belah sini, Cina ke India ke sebagainya, dia ada kalimah tu, dia panggil abang sekian sebagainya, dia lain sikit. So orang Arab cara hormat untuk panggil orang, dia biasa gunakan kunyah Abu Abdullah, Abu Muhammad. Kalau tak dipanggil-panggil, tiba-tiba sebut nama, tak kena. So, jadi kalau Rasulullah sendiri pun panggil Abul Qasim, kan, untuk hormat panggil dengan nama tersebut. So jadi kaedahnya Abu Hamid tu dia punya kunyah dia. Kunyah Hujjatul Islam ni gelaran diberikan. Zainuddin pun sama juga, bukan nama dia. Nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Tiga kali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali Al-Syafi'i. Okay. Dia pun apa Tusi, dia nama untuk tempat dia tinggal Ghazali. Tempat tinggal lah Tusi tu tempat tinggal dia. Ghazali tu mungkin nama kabilah atau kampung tinggal. Dia sebenarnya nama-nama gelaran tu lebih macam tu. Kalau Ghazal tu sendiri maksud dia ni lah Kijang. Tapi bukan jenis Kijang situ, memang gelaran tu berdasar pada ni lah, tempat tinggal. Syafi'i mazhab ni lah. Okey. Wulida dilahirkan sanata 450. Dilahirkan beliau pada tahun 450 Hijrah. Okey. Jauh lah. Imam Syafi'i lahir 150. Dia lahir 450. Okey. Waqilah dan dikatakan 451. Arumia Wahid Wahamsin di Tabran. Tabran ni dekat belah Palestin tu. Tempat eh. Tufiyah dia mati pun sana 505 di Tabran juga. Dia sebut nama Tabran ni apa yang Hebron kan. Tu tempat dia. Tapi disebut dengan Hebron. Tempat dalam Palestin yang sekarang ni Palestin dijajah. Nama tu kadang-kadang kita perasan. Nama tu sebenarnya nama Arab dia ada. Nama yang dia pakai lain pula. Kan? Itu nama-nama yang dia pakai. Macam apa nama apa Jericho tu. Kalau bahasa Arab dia Ariha. Ariha, dia orang sebut Jericho. Dia ada nama-nama yang nama tu Arab dia ada tapi dia orang dah tukar. Maksudnya kadang-kadang dia kenalkan nama tu macam apa? Kalau siapa kerja Intel tu. Nama-nama tempat, nama bandar dekat Israel tu dia letakkan sebagai nama untuk apa setiap kali produk keluar untuk perkenalkan nama tempat baru. Seorang ingat nama sekian tempat sekian. Nama Arab dia kekal. Sampai sekarang nama Arab dia ada, masih ada. Okey. So, jadi Tabran atau Hebron lah. Okay. Dia kata okey, qara'a tarfan min al-fiqhi bi baladihi. Dia baca sebahagian daripada fiqh di negeri dia, asal dia, ala Abi Hamid, di atas dia baca pada Abi Hamid Ahmad bin Muhammad At-Tusi Ar-Razikani. Okey. Ar-Razikani. Fadafa'athu himmatuhu ila talabi afaqi awsa. Maka telah mendorong dia, kesungguhan dia kepada menuntut di ufuk-ufuk yang lebih luas. Fasafara ila Jurjan. Jurjani. Jurjan. Wahunaka tatalammadha ala Abil Qasim. Di sana dia belajar di tangan Abul Qasim Ismail bin Mas'adah Al-Ismaili. Thumma safar ila Naisabur, dan dia bersafir ke Naisabur. Wa hunaka tatalammadha ala Imam Al-Haramain Abil Ma'ali Al-Juwaini. Ini sebenarnya influence terbesar kepada Imam Ghazali ada pada Imam Juwaini lah. Yang mana sebenarnya dalam falsafah dan sebagainya, bahkan dalam mazhab Syafi'i sebenarnya kalau ikutkan, inilah dua ataupun dalam inilah mazhab Asy'ariyah dua figure terbesar, Imam Ghazali dan Imam Al-Juwaini, Imam Haramain. Walazamahu, dan dia mulazamah lah berdampingan dengan Imam Haramain ni lama. Washtahada hatta bara'a wa taharraja. Dia bersungguh-sungguh sehingga dia mahir dan juga dia keluarlah. Dia pula jadi apa mengeluarkan fatwa sebagainya. So, jadi konsep dia memang kita kata dia nama-nama figure ni disebutlah siapa guru yang utama. Sebenarnya kalau ikutkan pada tajuk ni panjang lagi. Ni terjemahan ringkas je pasal kita nak tumpu pada risalah. Kalau nak belajar tentang sejarah hidup dia, kita belajar lain pula. Okey. Min asyari syuhi, di antara guru dia yang paling terkenal adalah Abul Qasim Al-Ismaili yang tadi atas tadi, Ahmad bin Muhammad Ismail bin Mas'adah Abul Qasim Al-Ismaili, Abul Ma'ali Al-Juwaini yang paling terkenal dah. Lepas tu Al-Farmadhi wa Nas'an Maqdasi, Abul Fityan Ar-Ruasi. Ni yang nama syekh-syekh ni kadang-kadang mereka tak terkenal sangat tapi inilah guru-guru dia. Wa min talamizihi, di antara pelajar-pelajar dia pula Abu Tahir Asy-Syabbak Ad-Durjani, Abu Fath Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Burhan, Abu Talib Ar-Razi, Abu Hasan As-Salami wa kathirun, dan banyak lagi. Memang ini nama guru-guru apa anak murid dia. Ini cara dahulu lah bagi kita tahu siapa belajar dengan dia belajar dari siapa. Wa min abrazi ma talaqahu min al-ulum usuluddin, di antara ilmu yang paling banyak, paling kuat, paling nyata dipelajari oleh beliau adalah usuluddin. Usuluddin sebenarnya betul ni tajuk akidah lah, apa tajuk masalah i'tiqad, tapi nama usuluddin ni pasal bila campur falsafah bincang dia tajuk usuluddin lah, bincang lain sikit cara dia. Lepas tu usul fiqh, usul fiqah, fiqh jadal, perdebatan, khilaf, percanggahan, mantik, ilmu logik, ini mantik lah ilmu apa ilmu falsafah yang diislamkan, hikmah, kata-kata hikmah, falsafah, wa tasawuf. Ini yang banyak dinisbah pada dia. Cuma yang paling nyata yang kita tengok karangan-karangan dia yang merujukan adalah fiqh sendiri atau usul fiqh dalam konteks masalah tu. Kemudian yang lain tu masalahlah masalah jiwa atau hati, ataupun penyucian jiwa. Yang mana kita kata kat situ yang banyak apa orang tenggelam kat situ. Pada masalah apa, perbahasan-perbahasan jiwa, masalah perkasyaf dan sebagainya, itu ada bagian yang kita kata banyak orang sibuk rujuk pada beliau. Asna alaihi jam'un minal ulama, telah menyanjung pada beliau, terhadap beliau sekumpulan di kalangan para ulama. Qala syekhu Imam Haramain, kata berkata guru dia Imam Haramain, Al-Ghazali bahrun maghdaq. Kata Ghazali ni laut yang dalam, laut yang dalam, laut yang apa yang luas, ya. Dan kemudian berkata anak murid dia Muhammad bin Yahya, Al-Ghazali huwa Syafi'i tsani. Ghazali ni Syafi'i kedua. Ghazali adalah Syafi'i kedua. Nak katakan pasal ilmu yang dia ada tu macam tu sekali. Wa min muallafatihi, di antara kanan-kanan beliau, Al-Manhul fi Ta'liqatil Usul, ni bab usul lah. Atau Asasul Qiyas, bab usul fiqh juga. Mustasfa fi min usul fiqh, min ilmu usul, yang terpilih pada usul usul, ini pun kisah usul fiqh. Ihya Ulumuddin, yang paling terkenal lah orang pakai. Iktisaf fil i'tiqad, Iljam Awam, yang kitab kita baca ni, risalah ni, An Ilmu Al-Kalam. Ayuhal Walad, ada buku tentang nasihat. Tahafutil Falasifah, kesesatan ataupun kecelaruan ahli-ahli falsafah. Jawahirul Quran, dan Qistas Mustaqim. Ni ada banyak buku karangan beliau, tapi ni antara yang sering apa tersebar pada tangan ramai lah. Ihya Ulumuddin tu yang paling besar sekali dah sampai. Walaupun dalam kitab apa, kadang kitab apa, kitab fiqh dia dikarang Al-Wasit, Al-Basit, Al-Mabsud kan, yang mana buku dia contoh macam apa, buku Al-Aziz, kitab Al-Aziz, Syarahul Wajiz, Wajiz tu adalah karangan Imam Ghazali. Al-Aziz Imam Rafi'i tu menjelaskan kitab Imam Ghazali, ringkasan yang dibuat Imam Ghazali tentang fiqh. So jadi banyaklah di sudut masalah ulama yang mengkaji fiqh, Imam Ghazali ni masuk dalam fiqh lah sebenarnya. Tapi bagi orang yang sibuk tentang tasawuf, dia akan sibuk dengan kitab Ihya Ulumuddin lah. So kitab Ihya tu tak termasuk dalam buku rujukan fiqh, eh. Bila sebut fiqh Imam Ghazali, dia akan masuk apa dalam kitab Al-Wajiz, Al-Basit Al-Mabsud, yang buku yang dikarang khas berkenaan dengan fiqh. Ataupun usul fiqh apa dan Al-Mustasfa, dalam usul fiqh. Yang lain orang sering yang tadi masuklah pada ruang yang banyak, lebih menumpukan kepada kitab Ihya. Okey, pasal ada di golongan di kalangan mereka ni melihat bahawa Imam Ghazali dia berasal berkecimpung dalam fiqh. Ni yang kisah masyhur dalam masyarakat kita. Kononnya dulu Imam Ghazali sibuk dengan fiqh. Kemudian satu hari dia jadi imam kepada kononnya adik-beradik dia juga. Solat belakang dia, semua kawan ni kasyaf. So jadi bila Imam Ghazali solat jadi imam, yang kawan ni mufarakah dan dia tak solat sekali. Dia tanya kenapa, sebab dia kata nampak Imam Ghazali keluar darah kat belakang. Lepas tu Imam Ghazali rupanya dalam solat tadi terfikir dengan masalah haid. Lalu dekat situ dia nampak macam mana tengok, orang tu tahu pada dalam hati dia. So dia bertukar daripada fake pergi kepada ilmu tasawuf. Ini yang paling masyhur. Di pondok-pondok pun saya belajar tu cerita macam tu. Cerita berkenaan perubahan beliau daripada sibuk dengan fake ilmu syariah ni, lari kepada ilmu tasawuf, ilmu jiwa, ilmu hakikat atau makrifat. Sebab orang solat belakang dia nampak darah keluar. Seolah-olah macam apa, kerana dia sibuk dan pemikiran dia tentang haid dalam solat, termasuk sekali rosak solat. Ini cara mainan diorang lah. Sebenarnya walaupun kita tahu Nabi sendiri SAW pernah terfikir luar dalam solat, perkara luar solat. Sebab Nabi SAW pernah sekali solat dengan para sahabat, kemudian habis bagi salam, Nabi terus langkah bahu sahabat keluar masuk rumah. Para sahabat macam terkejut, kenapa? Kemudian Nabi keluar dengan uncang duit. Uncang duit. Nabi kata, aku teringat benda ni tadi dalam solat, maka aku tak nak dia berada dalam rumah Muhammad, dalam rumah keluarga Muhammad lebih 3 hari. Ambil, agih-agihkan. So pada dalil tersebut jelas bahawa Nabi teringat benda luar solat. Tak ada salah pun, tak pernah ganggu, tak ada duit berterabur pula nampak duit ke. Daripada Nabi SAW kan, tadi nampak darah haid kan, nampak ada duit terabur, tak ada. No such thing. Cuma ialah pasal diorang ni overthinking tentang masalah tadi. Dia kata kalau tak ingat Allah, maka tak ingat jahanam solat tadi, itu masalah lah. Bagi tahu bahawa kadaran manusia tadi, kekhusyukan dia ataupun dia punya apa atentif kepada solat tadi, ini anugerah Allah Taala kepada dia. Dia nak khusyuk 5 minit. Tapi dia sibuk dengan dunia 8 jam. Atau 7 jam. Duk fikir duit ini sekian benda kerendaan dia sebagainya, atau kena lagi tengok separuh orang tengok televisyen, lagi masalah. Kan tengok televisyen kemudian harapkan 5 minit tiba-tiba buat tengok cerita Hindustan. Lepas tu tiba-tiba dia takbir je terus nak hilang semua, tinggal Allah aje. Mana mungkin? Mana mungkin? Sebab tu orang tu belajar khusyuk dan solat, kalau dia nak khusyuk 5 minit, usaha untuk 5 minit tu perlu seharian sebenarnya. Pagi tadi buat apa, tadi ingat apa, baca apa tadi, semua tu akan beri kesan pada masalah kekhusyukan dia. Itu betul dia. Tapi memang kita kata kadar-kadar banyak dan sikit tadi habuan masing-masing. Dan kita hanya diberikan untuk kita solat kita tu apa kita ingat. Kalau kita 10 minit solat, ingat 3 saat. Ha, 3 saat lah hak kita. Lain bukan hak kita. Dan sebab tu kita ada pula usaha dengan apa? Cara amalan sunat tambahan menampung pada yang wajib yang kita tak dapat baiki dengan tepat. Itu biasalah. So, jangan silap faham. Tapi itulah dengan transition. Cuma diorang tak cerita juga lepas daripada beliau berkecimpung dengan ilmu kalam, tenggelam sangat-sangat dalam ilmu kalam, berakhir dengan buku-buku yang terakhir macam Tahafutul Falasifah dan sebagainya. Semua buku-buku tersebut atau buku Mungkin Minat Dalal, dalam buku tersebut Imam Ghazali dia kafirkan Ibn Sina. Banyak orang tak tahu benda ni. Saya kena baca pasal tajuk insyaAllah di Ahad dekat Perlis nanti, tajuk tu. Dia pergi hantar saya masjid Ibn Sina. Semua bincang mungkin Ibn Sina punya kedudukan dalam Islam. Saya baca dah. Dia kata, siap diorang saja. Bagi tempat controversial, suruh cakap kat benda tu. Ya, orang kita kan kadang bila kita cerita bab dia, dia tak percaya. Tapi yang mengkafirkan apa Ibn Sina, bukan seorang. Bukan Ibn Taymiyah saja. Hatta Imam Ghazali sendiri, dan kitab Mungkin Minat Dalal, dikafirkan Ibn Sina. Maksudnya Ibn Sina berkecimpung dengan ilmu kalam sangat dahsyat sampai habis keluar kata-kata yang pelik. Yang macam apa dunia alam ni azali, Allah Ta'ala tahu benda keseluruhan, tak tahu benda keperinci. That wording tu semua kufur lah. So banyak orang mengkafirkan dia berdasarkan tulisan dia, Hatta Imam Ghazali sendiri. So jadi ketika mana macam Tahafutul Falasifah, kecelaruan alif-alif falsafah tu, tu semua di akhir hayat dia. Dan bahkan akhir hayat Imam Ghazali, macam dicatat oleh anak murid dia, dia mati dalam keadaan sibuk mengkaji dan pelajari hadis. Sebabkan ada di kalangan anak murid, dia kata kalaulah Imam Ghazali ni mengarang mengenai apa hadis, syarah hadis, takkan ada siapa boleh menandingi dia. Tapi dia tak buat, dia mati. Tapi dia dalam keadaan mati dia, dalam keadaan Sahih Bukhari di atas dada dia. Ini semua dicatatkan dalam Tabaqat apa Kubra Ibnu Sa'ad, ada catatkan Tabaqat apa Syafi'iyah As-Subki pun tulis berkenaan dengan tajuk ni. So memang ada tercatat berkenaan kisah hidup dia, bagaimana dia transition terakhir dia adalah pergi kepada hadis, bukan lagi berkecimpung dengan ahli kalam. Itu konsep yang kena jagalah. So kadang orang tak cerita sangat bab tu, sebab kalau cerita hujung hayat dia, orang tanya soalan apa akhir dia. Itu yang penting sebenarnya. Baik. Taqdimatun nasikh. Ini pembenaruan tukang salin, tukang catat apa yang ada. Okey. Nasikh ni penyalin. Nah, biasa kalau kita lihat kita kitab ni, tukang catat atau tukang salin ni dia yang tulislah bila syekh tu mengajar. Tukang catat ni dicatat. Catatkan apa yang guru tu mengajar. Dan kebanyakan kitab-kitab tercatat sedemikian sebenarnya. Dia bukan orang tu karang sendiri, dia mengajar. Bayangkan maksud dia bila dia mengajar tu dengan sebutan hadis dan Quran dan sebagainya, semua dari ingatan. Bukan dia tulis buka kitab. Sebenarnya. Macam contoh macam kata tuan-tuan tengok macam karangan apa? Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad karangan Salam. Karangan apa? Karangan apa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sebenarnya buku tu dikarang dalam perjalanan dia pergi haji. Atas unta dia karang. Lepas tu ada para ulama kata bila kalau dia tersasul dalam masalah hadis-hadis tu makzur, dia dimaafkan sebab dia buku tu bukan depan mata dia. Dia karang atas unta. Macam juga macam Ibn Taymiyyah rahimahullah ketika mana dipenjarakan dalam penjara, kan ada buku sebelah dia. So orang tanya soalan, dia jawab, tukang salin, anak murid salin. So semua benda tu memang kita nak faham kan, para ulama zaman dahulu memang mereka mengarang panggil apa? Karangan-karangan mereka tu kebanyakannya ada tukang salin. So kat sini ada mukadimah yang bagi tukang salin ni, dia bagi tahu cerita apa hal kitab Iljam Awam ni atau Risalah Iljam Awam ni tercatat. Dia kata Hadhihi nuskhatu su'al. Ini adalah salinan, catatan soalan, salinan soalan alladhi anhahu asy-syekh Imam Abdul Qasim Abdullah bin Ahmad bin Siyah. Dia kata dia adalah apa yang di, yang di, yang dituliskan dia, ditamatkan tulisannya oleh Syekh Imam Abdul Qasim Abdullah bin Ahmad bin Siyah rahimahullah ilal Imam, yang tulis dia, dia sampaikan kepada Imam Hujjatul Islam, itulah Imam Ghazali, hatta sanafa fi jawabihi hadzal kitab al mausuma iljam al awam, sehingga kan beliau karang pada jawab, menjawabnya dan jawapannya kitab ini yang dinamakan sebagai iljam al awam. Ma qauluhu, dan kata-kata dalam soalan dia berbunyi radhiallahu anhu fil akhbar wal waridah, dan khabar-khabar yang datang anin nabi. Dia tajuk dia soalan dia berkenaan khabar-khabar yang datang dari Nabi SAW. Dia kata allati yuhimu zahiruha at-tashbih, yang dibayangkan ataupun disangsikan zahirnya adalah penyerupaan. Penyerupaan itu Allah Taala dengan makhluk ini. Contoh qaulihi, kata-kata dia yanzilullah, turun Allah. Wa qauluhu, dan kata-kata baginda salam raaitu rabbi fi ahsani suratin, aku lihat Tuhanku di atas sebaik seelok-elok rupa. Wa qauluhu, dan kata-kata baginda muhammir, dan keadaan apa bertudung apa bertutup kepala. Wa qauluhu, wa qauluhu salam sabda baginda khuliqa adam fi riwayat khalaqallahu adama, telah diciptakan Adam, atau dalam satu sebahagian riwayat telah menciptakan Allah Taala Adam ala suratul rahman, di atas surah atau rupa ar-rahman. Wa qauluhu, dan sabda baginda hatta yada'ul jabbar qadamahu. Ini yang kisah yang hadis apa tentang neraka. Kan bila neraka Allah Taala tanya dalam surah Qaf, kan apa dia kata, apa halim talati, kau dah penuh ke, hal mim mazid, dia kata ada tambahan ke. Lalu hatta yada'ul jabbar qadamahu, sehingga meletakkan al-jabbar Allah Taala maha perkasa akan qadamnya. Kemudian warahman ala arsy istawa, arrahman arsy istawa wal qahir fawqa ibadihi, dan dialah yang berkuasa ke atas hambanya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. So dia khabar-khabar ni apa, Abu Qasim Abdullah bin Ahmad ni dia tanya kepada Imam Ghazali tentang hadis-hadis ni. Dia kata famas sahih min hadal in hadal akhbar, apakah yang sahih daripada khabar-khabar ini, wa mal ladzi yajibu qabuluha, dan apakah yang wajib penerimaannya, wa mal ladzi yajibu radduha, dan apakah yang wajib penolakannya. Wa may yahkum bi butlanihi dia kata wa ma dalilu alaihi, dan siapa-siapa yang hukum kata kebatilan khabar-khabar ini, dan apa dalil dia kata demikian. Wa ma sihu minha ala ma madha yahmalu, dan apa yang sah daripada khabar-khabar ini atas apa yang dibawa kan pengertiannya. Wa ma dalilu ta'wiluhu wa sarfuhu an zahirihi, dan apakah dalil pentakwilan, pentafsiran maksudnya betul eh. Sebab kalimah takwil ni ada masalah sikit. Takwil ni pada asal maksud dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran, dalam kata-kata para sahabat, hatta tabi'in, dia tidak bermaksud dengan mengalihkan maksud nyata kepada maksud pinjaman. Contohnya saya kata tadi saya datang lambat sikit, minta maaf, ada singa tengah jalan. Kalau saya cakap macam ni dekat Malaysia, orang akan bayang apa? Mana singa kat Malaysia? Kalau rimau pun aci lah juga kan, kan rimau Malaysia ada, singa mana ada. Tapi bila saya cakap itu, kepala orang, dalam kepala orang yang mendengar kata-kata saya, terus dia akan alihkan, mesti ustaz maksud lain. Takkan dia maksud betul. Walaupun boleh berlaku memang singa terlepas dan duduk tengah jalan, okay. Pasal kalimah tadi, kalimah tu dibayangkan macam bukan original, ada maksud kiasan. Kalau kita berada di Kenya dan saya kata minta maaf lambat tadi, ada singa tengah jalan, tuan-tuan bayang singa mana? Singa betul lah. So sebenarnya basically perbuatan mengalihkan kalimah maksud asal kepada maksud pinjaman itu dipahami oleh sebahagian golongan terakhir, golongan kemudian khalaf, sebagai takwil. Kalau zaman Nabi dahulu, zaman para sahabat, tabi'in, hatta imam-imam At-Tabari dalam tafsir beliau, beliau dah kata takwil qauluhu ta'ala, takwilan firman Allah Ta'ala sekian-sekian, dia tak maksudkan dengan mengalihkan maksud daripada maksud asal. Bahkan maksud dia tafsir. Kalau dalam Quran Karim datang pengertian takwil tu dengan menzahirkan apa yang, penzahiran apa yang dikhabarkan, khabar kiamat apa jadi, takwil dia. Mana penzahiran apa dikhabarkan. Nabi dalam kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, takwil tu melaksanakan arahan Allah Taala bila Nabi SAW sebelum tak lama sebelum Nabi baginda wafat, baginda SAW mula tukar lafaz ketika rukuk dan sujud daripada subhanarabbil azim subhanarabbil a'la kepada subhanakallah bihamdika subhanakallahumma rabbana wabihamdika Allah maghfirli. Tu ada orang tanya saya, dia kata boleh tak kita amalkan? Saya kata bukan tak boleh. Saya nampak, saya lebih cenderung kepada ini khas untuk Nabi. So Allah Ta'ala suruh Nabi buat benda demikian lepas daripada nampak tanda pada umat baginda. Pada adalah penjelasan pelaksanaan bagi surah An-Nasr. Kemudian kata idza ja'a Rasulullahil fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi la afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sebab tu Aisyah tanya Nabi. Dia kata ya Rasulullah, engkau baca sekarang benda kau tak baca sebelum ni. So bila Aisyah tanya macam tu, maksud dia Nabi pun tak nak ajar pada Aisyah pun. Nabi berterusan buat dan Nabi jawab pada Aisyah, aku diberikan oleh Tuhanku tanda, bila aku nampak tanda tersebut aku kena buat ni. So Nabi SAW, Aisyah kata Nabi mentakwilkan ayat tu. Maksud dia apa? Melaksanakan. So meaning takwil macam itulah. Ada maksud apa, penzahiran ataupun macam takwil mimpi tu apa, pentafsiran bagi apa yang dilihat. Macam apa, bahkan Yusuf ayat 100 surah Yusuf, bila mana kan dia cuba angkat bapak mak bapak dia ke atas arasy kan, bila kata warafa abawahi alal arsy wa kharru lahu sajidin, mereka semua datu sujud kepada dia. Lepas tu qala ya abati, dia pun cakap ya abati, hai bapakku, hadza ta'wil ru'yai, inilah takwilan mimpiku, inilah tafsiran mimpiku. Qad ja'alaha rabbi haqqa, Tuhanku jadikan dia sebagai benar. So kalimat takwil lain, tapi bila kita bincang dalam perbahasan ni, takwil tu akan maksud yang macam khalafna, itu pengalihan maksud asal kepada maksud pinjaman kerana kemustahilan yang disudut akal. Saya sebutlah, saya keluar, minta maaf lambat, tadi ada singa tengah jalan, ada badak ke tengah jalan kan, bila kita sebut itu macam-macam. Walaupun sebenarnya benda tu boleh jadi, ya, cuma akal kita kan mengisytihar kemustahilan, so kepala kita terus alihkan, mungkin maksud badak tadi lain. Perbuatan alihkan itu dipanggil takwil. Tapi ini fahaman khalaf. Adapun salaf, hatta yang saya sebut tadi, Imam Tabari sendiri pun, dia mati 310 kan. Ketika zaman dia, kalimah takwil tu masih lagi maksud dengan tafsir. Sebab tu dia kata dalam buku dia, kitab dia, tafsir Tabari tu, dia karang, bila tiap kali nak jelaskan ayat Quran, dia kata apa? Takwil qauluhu ta'ala. Dia pun sebut apa tafsiran. Tapi bila dia tafsirkan, dia bawa hadis. Dia kan tafsirkan dengan tanpa dalil. Kadang-kadang ada orang zaman mutaakhir ni, kita maksudkan apa? Dia tafsir dengan dalil, takwil tanpa dalil. Hei, mana boleh? Faham Quran, awak faham Quran macam ni? Ini saya bukan tafsir, saya takwil. Mana ada pengertian macam tu? Mana faham Quran tanpa dalil? Syaitan lah. Mana ada penafsiran Quran tanpa dalil? Tanpa bukti. Tanpa apa? Tanpa bukti. Ini semua ilham semata-mata. Gila lah. Itu kena jaga-jaga sikit. So kalimat takwil tu. So dia kata. Okay. Sekejap. Mana tadi? Okay. Dia kata, wama dalil takwiluhu. Bila orang tu tolak, apakah dalil takwilannya? Wasarfuhu an zahiri, dan pengalihannya daripada zahirnya. Nampak? Alih dari zahir kepada takwilan. Dia kata. Maksud dia maksudkan itu. Apa dalil? Dia kata, wa Rasulullah SAW lima yadkuruhu ma'akaunihi muwahiman. Dan Rasulullah SAW dahulu, kenapa baginda sebut ia, sebut hadis-hadis macam tu, sedangkan ia muhiman, memberikan waham, memberikan kesangsian. Illam yajuz ijra'uhu ala zahiri, jika ia tidak harus untuk dijalankan di atas zahirnya. Ma'ana Nabi SAW alima, sedangkan Nabi SAW alima tahu. Annaman nazara ila zawahiriha fahima minha tashbih. Bahawa siapa-siapa yang memandang kepada zahir hadis-hadis ini tadi, pasti faham daripadanya penyerupaan. Sebenarnya tidak. Nanti kita bincang. Sebab sebenarnya orang Arab tak pernah pun, para sahabat sendiri pun tak pernah pening kepala. Tak pernah kata, ya Rasulullah, ini maksud apa? Bila mereka tak tanya, maksud mereka faham. Dan mereka tak perlu, tak ada kesangsian. Kita, zaman kita ni ada kekeliruan. Kita habis tu macam ni ke? Air macam ni ke masalah? Kalau macam ni ke? Kita, para sahabat, dia berhenti pada batasan Nabi letak. Nabi cakap apa, diorang tak soal. Bahkan musyrikin Mekah pun macam tu. Macam pernah kita terang dekat macam zalika dengan hadza. Kan zalika tu kan benda tak ada depan. Hadza kan benda depan kita ini. Dan bila saya sebut hadzar rajul atau zalika rajul, saya tak boleh kata zalika rajul tu maksud hadzar rajul. Ini ikut fahaman kita yang tak faham bahasa Arab. Adapun orang yang faham bahasa Arab betul, macam para sahabat Nabi ataupun hatta musyrikin Mekah atau orang-orang yang tinggal bersama Nabi zaman Quran turun, mereka tak faham macam tu. Sebab tu bila kita baca suratul Baqarah, surah yang pertama turun di Madinah, kan ayat kedua dia bunyi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kan zalikal kitab. Allah akan terjemahkan kitab itu. Bila terjemahan kitab itu, dia akan confusion berlaku, apa tahu? Bukan kitab ini. Bila Quran kata kitab itu, bukan kitab ini, so apa kitab yang kat luar tu? Faham tak? Yang ini menyebabkan banyak orang sesat cari kitab lain. Quran depan mata dia, dia masih, tapi Quran kata itu. Bila kita buka tafsir, ha ni je lah, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, kan, sepupu Nabi, sahabat Nabi, dia kata zalikal kitab ai hadzal kitab. Maksud dia patut kita terjemah, kita tak kata kitab itu, kitab ini. Kalau orang baru belajar bahasa Arab level kosong, apa hal ustaz ni? Zalika itulah. Tak. Kitab ini. Lah, kata hadza ini, zalika itu. Ah, kita yang tak faham bahasa Arab cakap yang itu. Sebab orang Arab macam Ibn Kathir kata, dia orang menggunakan pada zalika tempat hadza. Pada hadza tempat zalika, tak ada masalah. Sebab tu orang tak confuse. Sebab tu orang musyrikin tak tanya, ini ke kitab, dua ke kitab, mana? Tak ada soalan tu keluar. Sebab tak keluar? Sebab dia orang tak pernah sangsi. Yang sangsi siapa? Orang yang baru belajar bahasa Arab. Sebab tu macam Hasan al-Basri pernah sebut. Dia kata hanyalah diberikan kaum ni, golongan ni, dia bincang berkenaan masalah orang yang bercanggahan tentang tafsir. Diberikan mereka percanggahan sebab apa? Sebab keajaman. Sebab dia ajam. Orang Arab tak confuse. Musyrikin Mekah tak confuse. Sebab tu kena faham bila maksud Nabi sebut benda tadi, orang Arab tak ada masalah pun sebenarnya. Diorang tak boleh pening kepala. Yang pening kepala orang lepas ni. Dan kemudian, itu sebab kenapa dia kata sini, sedangkan zahirnya difahami tashbih. Tak lah. Diorang tak faham benda tashbih. Kalimah tu orang faham, tak tahu cara. Itu masalah dia. Dia kata waqa'a fi wartatil dalal wal kufr, dan jatuh pasti, dan orang tu jatuh dalam simpulan kesesatan dan juga kekufuran. Wa talaffuzu bi hadha ma qasdi, dia kata ila ghairiha dalla ala alaihi alafz fi wad'il lughati talbis, eh. Dia kata dan pelafazan dengan ini sedangkan maksud atau tujuan kepada selainnya, apa menunjukkan di atasnya lafaz pada kedudukan bahasa adalah kecelaruan. Dikata macam penyamaran. Mana benda patut tak lafaz, benda guna kalimah lain, tapi guna kalimah ini dalam bahasa, dia menjadikan kesilaruan. Ulang balik, ini hanya bagi orang bukan Arab. Orang Arab tak ada masalah. Tuan-tuan tak pening kepala. Macam dalam Quran kata nahnu, Allah Ta'ala kata nahnu. Tak pernah pun orang Arab kata, eh Muhammad, kau kata Allah Ta'ala tu satu, ni nahnu ni apa hal? Faham tak? Maksudnya kalau orang, sebab saya pernah sebut sekali benda ni pada orang yang apa sibuk cari kitab luar daripada Quran, sesatlah orang sesat. Saya kata kalau orang Arab tak sibuk, yang abang sibuk pasal? Cakap tu kasarlah bunyi dia. Tapi itulah maksud sebenar. Pasal kalau patut celaru, orang Quraisy, musyrikin Mekah akan berdebat dengan kecelaruan ni. Kata Allah satu, tapi pakai nahnu. Kenapa? Kalau diorang tak soal, maksud dia tak ada masalah. Itu cara mereka bercakap. Yang awak sibuk kan, apa? Tak perlu alihkan pun. Nahnu maksud lain. Memang diorang pakai. Orang Arab pakai macam tu. Macam tadi kan, hadza zalika, orang Arab pakai macam tu. So, tu pening kepala. Tapi kita belajar buka-buka buku bahasa Arab asas ni. Hadza ini, zalika itu. Ha, dia mesti nak sibuk lagi dekat situ. Sedangkan orang dah lama lepas. Pasal kalau ia celaru, keliru, zaman Nabi bacakan Quran tu, ketika tu dah bercakap. Orang munafik akan cakap. Orang-orang ahli kitab akan bercakap. Kan mungkin ada orang ahli kitab kata apa? Ha, kitab kami lah tu. Al-Quran kata kitab itu. Kami yang kat luar. Itu. Bukan ini. Kalau kata kitab ini, saya faham. Tapi sebenarnya macam balik pada asal, Ibn Abbas kata, dhalikal kitab, ay hadhal kitab. Maksudnya diterjemahkan dengan kitab ini. Tiada keraguan padanya. Kan? Petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Itu yang patut difahami. Sebab kesilaruan ni berlaku sebab ajam, bukan sebab Arab. Okey. Wal kafu an bayani ta'wil wa man il khalqi i'tiqad az-zahiri ta'khirul bayan an waqtil hajah. Dan dikata dan menahan daripada penjelasan takwilan, penjelasan yang bermaksud dengan apa, dengan lain pengalihan maksud daripada yang zahir tadi, dan menghalang apa i'tiqad apa makhluk beriktikad akan zahir, ya? Untuk kita kata tahan daripada pentakwilan dan sekat orang makhluk, orang ramai ini makhluk daripada beriktikad zahir kalimah tadi. Takhirul bayan an waqtil hajah, ia merupakan perlewatan penjelasan dari waktu keperluan. Sebab Nabi, kalau Nabi tak terangkan ketika itu, maksudnya Nabi dah tangguhkan penjelasan dari waktunya. Dia kata sepatutnya kena sebut time tu, tapi Nabi tak sebut. Ha, macam mana ni? Wa syai'un min dhalika la yaliku bi sahibi syar'i, dan sesuatu dari itu tidak layak bagi dengan pemilik syariat. Mana tuan syariat takkan buat macam tu, dia kata. Fal yuwaddih lana fi dhalika al-madhhab as-salaf as-salih, maka hendaklah diterangkan. Yuwaddih lana, hendaklah diterangkan kepada kami pada itu, pada semua hadis-hadis berkenaan madhab salaf as-salih. Wa ma yajibu alaina, dan apakah wajib ke atas kami, i'tiqaduhu, beriktikad akannya, insya-Allah taala, jika dikehendaki oleh Allah taala. Tama irsal kitab fi awakhir Ramadan, disempurnakan, diutuskan kitab ni pada akhir Ramadan tahun yang ke salas wa khumsumi'ah 503. Arti kata lain, dalam 2 tahun sebelum Imam Ghazali meninggal. 2 tahun sebelum, sebab dia meninggal 505. So ini surat ni dihantar kepada dia dalam tahun 503. Okey. Dia kata sini. Okey. Okay. Sekarang masuk pada teks buku, nas buku, Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waffiq wasaddid wa yassir. Ya Allah, taufikkanlah, tepatkanlah dan mudahkanlah. Okey. Alhamdulillahilladzi tajalla li kafati ibadihi bi sifatihi wa asma'ihi. Segala puji milik Allah yang menjelma kepada seluruh hamba-hambanya dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Wa tayyaha mana adalla, disesatkan, uqul talibin fi baida'il kibriya, dia kata, dan dia sesatkan akan akal golongan yang mencari pada pada fi baida'il kibriya, pada ruangan kesombongan, kibriyahi, pada ruang kesombongannya. Siapa yang sibuk cari pada ruangan kebesaran Allah Taala, maka dia akan disesatkan. Wa qassa ajnihatal afkar duna hima izzatihi, dan dia telah potong sayap-sayap pemikiran daripada sampai kepada taman darangan kekuasaannya, keperkasaannya. Maksudnya disekatlah akal ni, tersekat daripada ni, tak boleh bincang keagungan Allah Taala, dihalang. Okey, dia dihairankan, tak jumpa jalan. Padahal sayap, kalau dia kata, dibayangkan pemikiran tu ada sayap, potong dah sayap untuk sampai ke taman larangan keperkasaannya. Wa ta'ala bi jalalihi an tudraka al afhamu kunha hakikatihi, dan maha tinggi Allah Taala dengan keagungannya daripada diketahui oleh kefahaman akan reali, akan hakikat, akan apa, bentuk rupa hakikatnya. Wastaufa qulubul awliya wa khasatihi, bahkan dan dia mencukupkan hati-hati orang-orang lindungannya dan orang-orang pilihannya, dia kata. Wastaghraqa arwahahum hatta ihtaraku binari mahabbatih, dia kata, dan dia distaghraqa, dan dia benamkan, dia penuhkan akan roh-roh mereka sehingga ia terbakar dengan api kecintaan kepadanya. Wabahatu fi asyraqi anwari azamatihi, dan mereka pun, mereka terdiam pada penjuru-penjuru cahayanya, cahaya keagungannya. Wa kharisat alsanuhum, dan bisu, kan, diam, debisu alsinatuhum anisana, daripada menyanjung ala jamali hadratihi, kepada dalam daripada menyanjung terhadap kecantikan kehadiran hadapannya illa bima asma'ahum min asma'ihi wa sifatihi, kecuali diorang hanya boleh menyanjung Allah Taala dengan apa yang mereka dengar di telinga mereka dari nama Allah dan juga sifat Allah. Dan Allah Taala bisukan tak boleh mereka buat sanjung kecuali itu. Ni sebab memang kat sini yang kita kata dia larikan tak nak benda-benda kecuali apa dalam nas. Ha, cuma nanti kita akan ada detail sikit. Sebab memang dia dalam perkara ni Imam Ghazali dia cuba tarik. Dia tak nak dah kepada cuba bayangkan, fikirkan anggarkan, tak mau. Stop dia kata. Sebab dia kata dibisukan lidah orang-orang yang Allah Taala sayang, orang-orang pilihan dia, daripada menyanjung Allah Taala, menyanjung di hadapan Allah Taala kecuali dengan apa didengar oleh telinga mereka daripada nama dan juga sifat dia. Ini semua dia berdalil. Okey. Wa anbahahum ala lisani rasulihi Muhammadin khairu khalqihi khalqatihi sallallahu alaihi wa ala ashabihi wa itratihi. Dia kata dan dia wa anbahahum, dan diberitakan mereka, berikan berita kepada mereka di atas lidah rasulnya Muhammad, sebaik-baik ciptaannya. Selawat Allah ke atas baginda dan ke atas sahabat baginda dan juga keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun sesudah semua itu, sesudah puji kepada Allah Taala, selawat ke atas Nabi, faqad sa'altani arsyadakallah, maka sungguh engkau telah tanyakan aku, semoga Allah beri hidayah pada engkau, anil akhbaril muhimah, mengenai khabar-khabar yang disangsikan, litashbih, kepada penyerupaan, indar ru'a, di sisi orang-orang bawahan. Ru'a tu orang yang ni lah, orang yang tak pandai, orang yang rendah, dia kata. Pada orang, saya balik asal, saya sebut, tak sebut rendah, saya sebut tadi apa, orang yang tak tahu bahasa Arab. Macam-macam tu lah, macam Hasan Basri kata lah, mereka diberikan kekeliruan atau percanggahan dan tafsir sebab diorang ajam. Kalau orang Arab, tak ada masalah. Sebab tu, apa persoalan timbul dalam buku ni sebenarnya, pada sisi salafus soleh, diorang tak pernah soal. Tapi benda tu jadi pada khalaf, kemudian, yang dah berkecimpung ilmu kalam dan sebagainya, mereka bahas. Kalau macam ni, macam mana? Kenapa macam ni, tak macam ni? Kenapa tak sekian-sekian? Kalau Allah begini, kenapa tak gini? Itu masalah. Dan kita tahu bahawa dalam Quran Karim, Allah Ta'ala larang kita daripada berkata-kata tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Ini batasan sebenar. Maka Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran Karim, dalam surah Al-Baqarah, ayat 167-68, Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan tajuk bahawa percakap tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu ni adalah ajaran syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat 168-67-68, Allah katakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, hei manusia, makanlah apa di muka bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, yang kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, dia untuk kamu ada musuh yang nyata. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya', syaitan ni hanya suruh kamu dengan perkara keji, dengan perkara keburukan dan perkara keji. Syaitan hanya suruh kamu dengan keburukan dan perkara keji. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, agar kamu kata tentang Allah Ta'ala apa kalian tidak ketahui. Ini ajaran syaitan sebenarnya. Sebab tu sebenarnya para sahabat tak masuk tajuk ni. Cuma beza nanti dalam buku ni, Imam Ghazali rahimahullah, dia akan letakkan pengertian-pengertian tadi kepada bahawa para sahabat Nabi SAW tafid juga makna. Dia macam ni, bila disebut kalimah tu, dia ada makna, dia ada cara. Para sahabat Nabi sebenarnya hanya menyerahkan masalah cara. Cara tak tahu. Tafid tu hanya pada cara. Pada makna kalimah, diorang faham. Diorang tak pernah lari pada fizikal tadi untuk alih pada maksud lain. Sebab tu kalau kita buka dalam tafsir Tabari contohnya kan, Imam Tabari, ini dia awal daripada Imam Ghazali. Dia kata bila ditanya berkenaan masalah apa, penjelasan surah Al-Ma'idah 56 tentang tajuk masalah Ar-Rahman Ash-Shistawa, dia jelaskan ayat tersebut dengan berkata apa? Dia kata yang bercakap tentang takdanya arah bagi Allah Ta'ala ni adalah ulama' kalam. Adapun salafus soleh, dia kata mereka semua menisbahkan, mengisbatkan kepada Allah Ta'ala arah. Dia kata Allah Ta'ala di atas, tak ada, tak silap kat situ. Macam-macam apa dulu pun kata-kata daripada isteri Nabi, Zainab binti Jahsy, dia berbangga dengan ke atas isteri-isteri Nabi yang lain. Dia kata korang semua dinikahkan oleh wali-wali korang. Aku dinikahkan oleh Allah Ta'ala daripada atas tujuh langit dengan Nabi SAW. Korang dinikahkan oleh wali-wali korang. Aku dinikahkan oleh Allah Ta'ala daripada atas tujuh langit. Dia kalimah tu tak ada pelik. Lepas tu soalan Nabi kepada wanita yang jariah, hamba tu kan. Dia kata, Ain Allah. Dia tanya soalan tu kan. So benda tu di sisi mereka tak ada masalah. Yang kita je lepas tu ahli kalam, dia kata kalau bertempat di makhluk. Itu ahli kalam. Bukannya salafus soleh. So bagi mereka, mereka tahu makna, tak tahu cara. Macam Allah Ta'ala berkata-kata. Ya, macam mana? Ahli kalam yang lari kan, tak boleh lah. Kalau berkata-kata, dia berhuruf bersuara. Huruf bersuara, dia makhluk. Habis. Itu yang keluar, Mu'tazilah kata Allah tak berkata-kata. Jadi faham eh? So dalam buku ni, sebenarnya Imam Ghazali dia dah lari daripada kalam. Tapi dia masih ada pegang sikit lagi satu bahagian. Itu tentang masalah makna. Saya boleh bincang ni makna. Jadi dia kata, di sisi dia kata, yang disangsikan pada, untuk penyerupaan, tashbih, di sisi ru'a'. Ru'a' ni apa, orang-orang rendah-rendah. Wajuhal dan orang jahil. Min hashwiyah, daripada orang-orang yang akal dia rendah lah. Ad-dullal yang sesat. Haythu taqadu fillah, di mana mereka beriktikad pada Allah Ta'ala, wa fi sifatihi, dan pada sifat-sifat Ta'ala, ma ya ta'ala wa taqaddasa anhu. Apa yang Allah Ta'ala, yang apa yang dia Allah Ta'ala maha tinggi dan maha suci, anhu, daripada sifat-sifat tadi, min surati, yang berupa rupa, iaitu terbuat daripada rupa surah, wal yad, tangan, wal qadam, kaki, wan nuzul, turun, wal intiqal, peralihan, wal julus alal arshi, duduk di atas arash, wal istiqrar, tetap. Dia kata wama yajri majrahu, dan apa yang berjalan di atas laluannya, mimma akhaduhu min zawahiril akhbar, daripada apa yang mereka ambil ia daripada zahir khabar-khabar, wasuwaruha, dan juga bentuk-bentuk khabar. Fa innahum za'amu anna mu'taqadan fihi mu'taqad salaf, dan kerana bersungguh mereka mendakwa bahawa i'tiqad mereka padanya adalah i'tiqad salaf. Memang ia pun kata wa aratta, dan kau bagi dalam soalan kau ni, aratta an asyraha laka i'tiqadus salaf, kau nak aku syarahkan jelas kepada engkau i'tiqad salafus salih, wa nubayyin ma yajibu ala umumil khalqi, dan untuk aku jelaskan apa yang wajib ke atas umum makhluk, ayat takiduhu, untuk mereka beriktikad akannya, fi hadil akhbar, dalam khabar-khabar ini, pada khabar-khabar ini apa patut kita iktikad, wa akshifa, dan agar aku singkap, fihi lghita anil haqqi, padanya tutupan atau lindungan daripada kebenaran, apa yang tertutup tersindung kau suruh aku singkapkan, wa umayiza, dan aku bezakan, wa umiza, dan aku bezakan, mayajibul bahsu anhu, apa yang wajib dikaji mengenainya, amma yajibul imsak, dan berbanding apa yang wajib kita tahan, wal kaf, dan berhenti, anil haudi fihi, daripada kita menyelam dalamnya. Ha, ini yang pasal dia nak adalah kat sini, ini sebenarnya tajuk dia, mana dia kata larang daripada masuk dalam, menyelam dalam ilmu, dalam perbahasan tadi, yang hatta takwil pun dia tak nak terima dalam ni sebenarnya. Takwilan kau nak larikan maksud tu, dia tak terima. Boleh jelaskan nanti. Cuma yang masih lekat adalah masalah, dia kata salafus soleh makna pun tak tahu. Bukan setakat cara, makna pun serah. Cuma kita kata memang dalil-dalil datang tak macam tu. Cuma kat sini lah. Okay. Dia kata, wa ajabtuka ila talabatika, dan aku akan menyahut kepada permintaan kau, mutaqarriban ila Allahi subhanah. Dia kata dalam keadaan mendekat diri kepada Allah SWT. Ini takarrub. Ini perbuatan ni untuk ibadat kepada Allah SWT. Bizharil haqqi sarih, dengan penzahiran kebenaran yang nyata, min ghairi mudahanatin, dengan tanpa apa berpura-pura ataupun apa kita panggil mudahanah ni, bukan pura-pura, kalimah pura-pura macam ni, kalau kita tak suka orang tu tapi kita buat-buat suka, panggil apa, kita tak suka tapi kita buat-buat sukalah sebab segan dengan dia. Ha, ada kalimah, ada, saya ingat kalimah tu, kalimah yang ni dalam bahasa Arab mudahanah lah. Mudahanah ni maksud dia kita, ini cakap ni dia dikata jelas dan terang tanpa sebarang sorok-sorok, segan-segan, tak ada tanpa segan-segan. Wa muraqabati janibi wa muhafazati ala ta'atsubi, dan juga bagi dalam mengawasi, dia kata tanpa dengan menzahirkan kebenaran, dengan tanpa mudahanah, dan juga muraqabati janibin, untuk apa, mengawasi akan teman-teman punya apa pendapat ke, rasa-rasa takut orang kata apa ke tak nak. Wa muhafazati ala ta'asubi. Dan juga benda ni dalam keadaan memelihara daripada ketaksuban lima hadbin duna madhabin. Kerana apa? Taksub pada mazhab tentu bukan mazhab yang lain. Tak mau. Bukan ni. Maksud dia aku cakap terus terang. Tanpa condong atau nak jaga kepada maksud mazhab tertentu, tinggalkan yang lain. Tak ada. Dia kata falhaqu aula bil muraqabati, kerana kebenaran tu yang patut diawasi. Kita patut muraqabah al-haq. Bukannya sibuk dengan masalah hati orang. Wasidku bi al-insaf aula bil muhafazati alaih. Dan benar dan juga berlaku saksama adalah lebih utama untuk dipelihara ke atasnya berbanding dengan jiwa orang, dia kata. Jadi cakap terus terang ni, dia kata. Wa asallallahu asallallahu taala. Dan aku minta, aku pohon pada Allah Taala atas di wa taufiq, penetapan dan juga apa taufik, wa huwa bi ijabati da'ihi hakikin, dia kata. Dan dia Allah Taala dengan dalam menyahut akan orang menyerunya amat amat layak. Wa ha ana, dan ni lah sekarang urattibu alkitaba ala si abwab, aku susun kitab ni di atas tiga bab. Pertama, babun, satu bab fi bayani hakikati madhhab salafi fi hadhil akhbar, bab pada menjelaskan hakikat mazhab salafus salih pada khabar-khabar ini, hadis-hadis yang kita baca nanti. Apa maksud dia? Apakah hakikat mazhab salaf? Kedua, wa babun, satu bab pula fi burhani ala anal haqqa fihi madhhabus salaf. Dia kata penjelasan ke atas bahawa yang benar pada kesemua ni yang kita bincangkan ini adalah mazhab salaf yang betul. Wa anna man khalafahum fahuwa mubtadi', bahawa siapa menyanggahi salaf dia golongan ahli bid'ah, dia mubtadi', pelaku bid'ah. Dan ketiga, bab fi fusuli mutafarriqatin nafi'atin fi hadzal fan, bab pada fasal-fasal yang berbagai yang bermanfaat pada sen ilmu ini. Ini akan bincangkan tiga bab. So dia akan mulakan pertama sekali, babul awal fi syarhi i'tiqad salaf fi hadzal akhbar, bab pertama pada penjelasan i'tiqad, apakah kepercayaan para salafus soleh pada khabar-khabar ini, hadis-hadis ini. Walaupun saya dah sebut sikit tadi kan, saya kata bahawa sebenarnya salafus soleh tak sibuk, sebab diorang tak ada keliru. Yang jadi keliru orang kemudian yang cuba untuk bayang-bayangkan. Para sahabat tak bayang pun, dia dengar tu, dia dengar, dia faham maksud dan dia diam, dia stop daripada persoalan tambahan. Yang soalan tambahan ni kita cuma jumpa lepas umat Islam tersebar pada bangsa-bangsa bukan Arab, lepas Islam sampai ke Parsi dan Rom. Sebab tu macam wahdatul wujud ke dan sebagainya hanya muncul lepas tu. Zaman salafus soleh tak ada soalan-soalan ni. Tak ada pening kepala. Allah Ta'ala berkata-kata macam mana? Berkata-katalah. Sampai yang orang tu tak boleh. Kalau berkata-kata, tadi tak cakap, sekarang cakap. Bila tadi tak cakap, sekarang cakap, maka jadi baru. Baru, makhluklah. Habislah masalah. Ini sangat bahaya sebenarnya. Sebab kita kata bila Allah Ta'ala nak berkata-kata, tadi tak cakap, sekarang cakap. Hak dia lah, awak sibuk. Pasal tak pening kepala. Orang-orang musyrikin dahulu tak pening kepala. Bani Israel punya cerita kisah Musa berbual dengan Ta'ala, tak ada masalah. Datang kita pening kepala. Sebab bukan Arab. Itu basic asal. Yang saya tengok dalam kata-kata Hasan al-Basri itu sangat, sangat kuat. Dia katakan haknya diberikan kaum berkenaan khilaf dari kerana keajaman. Sebab dia ajam, dia khilaf. Kalau dia Arab, dia tak khilaf. Dia ajam, dia khilaf. Dia Arab, dia tak khilaf. Okey, baik. Ala kulihal, para sahabat salafus soleh majoriti mereka adalah Arab. Sebab tu dia tak ada khilaf. Okey, al-babul awal, bab pertama fi syarh li'tiqad salafi fi hadhihi al-akhbar. Bab pertama pada menjelaskan i'tiqad salafus soleh pada khabar-khabar ini yang kita akan bincangkan satu persatu hadis-hadis. I'lam, ketahuilah, anil haqqas sharih, bahawa hak, ya, kebenaran yang nyata, alladzi la mira'a fihi 'inda ahli al-basairi, yang tiada sebarang apa sebarang perdebatan perbahasan padanya di sisi ahli basair, di sisi ahli ilmu, apa ahli-ahli yang ilmu basair ni, maksud dia orang yang melihat, yang berpengetahuan. Kan basir, basar tak, maksud dia penglihatan, bukan orang melihat mata, maksudnya orang yang faham. Huwa, yang tak ada sebarang perdebatan adalah huwa madhhabus salaf. Mazhab salaf ni, ni yang aku maksudkan madhhabus sahabah, mazhabus sahabati wa tabi'in, mazhab atau fahaman pegangan sahabat dan para tabi'in. Wa ha nahnu nuridu bayaniha, dan ni sekarang ni kita datangkan akan ni bayanaha, kita datang ke penjelasannya. Wa bayana burhaniha, burhanihi, dan juga penjelasan akan keterangan-keterangannya. Okey, mazhabus salaf ijmalan, mazhab atau pegangan salaf secara menyeluruh. Fa aqul, maka aku berkata, Imam Ghazali kata, nak faham ni kata-kata aku, dia kata hakikat mazhabus salaf, hakikat mazhab salaf, wa huwa al-haqqu indana, dan dia adalah yang hak di sisi kita. Anna kullaman balaghahu hadithun, bahawa siapa yang sampai kepada dia sebarang hadis, min hadhil ahadith, daripada hadis-hadis ni, hadis-hadis yang ada tashbih ke dan sebagainya kepada Allah Ta'ala tu, min awamil khalqi, daripada umum sekalian makhluk, ciptaan, dia kata awam makhluk ciptaan ni, yajibu alaihi fi sab'ati umur, wajib ke atas dia pada hadis-hadis ni ada 7 perkara wajib yang dia kena buat. Pertama, bila dengar aja hadis ni, dia kena ada pertama takdis, penyucian, atau kalimah ni tanzih lah, penyucian, maksud dia nanti kita diterangkan takdis tu apa. Okay. Kedua, tasdik, tasdik percaya, tasdik percaya. Ketiga, thumma li'atiraf bil ajzi, kemudian mengaku, memperakui, mengiktiraf dengan kelemahan. Maksud dia takkan dia boleh tahu realiti benda berkenaan, kerana dia tak boleh tahu. Maksudnya Allah Ta'ala kan gaib dari kita, awak nak tahu macam mana? Dan kalau orang tu kata boleh, pasal apa? Allah Ta'ala ni la yuhitu nabi syai' min ilmihi illa bima syaa. Mereka tak boleh meliputi ilmu yang Allah Ta'ala ada kerja apa Allah Ta'ala nak saja. Kan Allah Ta'ala meliputi segala, tak ada siapa meliputi ilmu apa bima syai' min ilmihi. Dia tak ada meliputi ilmu terhadap Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh tahu. Jadi dengan sebab itu i'tiraf dengan kelemahan. Nanti kita terangkan juga. Keempat, kemudian thumma sukut, kemudian kena diam. Yang cakap dah. Yang mendalamkan pembicaraan. Kelima, summal kaf, kemudian berhenti. Berhenti. Keenam, summal imsak, kemudian menahan diri. Ketujuh, summat taslim li ahli ma'rifah, kemudian menyerah kepada ahli ma'rifat. Mana orang yang, ma'rifat bukan ma'rifat yang untuk kenali tu. Ma'rifat maksudnya ahli pengetahuan. Ahli ilmu pengetahuan, kita serah pada dia. Macam ahli bahasa ke, terutama ahli tafsir ke, atau ahli hadis ke, yang lebih mengetahui tentang kalimah-kalimah tadi. Baik. Okay, apa dia takdis? 7 perkara tu diterangkan. Amma takdisu, adapun pentakdisan. Fa'ani bihi tanzihur rabb. Yang aku maksudkan dengannya adalah penyucian rabb. Penyucian rabb tabaraka wa ta'ala. An jismiyati wa tawabi'i. Daripada berjisim, bentuk-bentuk jisim dan juga ikutan-ikutan jisim. Apa ikutan pada jisim? Bahkan hatta bayang pun tak boleh. Hatta bayang pun tak boleh. Maknanya, tapi benda tu bertentangan hadis lah. Yang berkata sab'atun, 7 golongan. Yuzilumullah fi zillihi, yang Allah Ta'ala payungkan dia dengan bayangan dia. Yaumala zillah ila zilluh, pada hari tak ada bayang kecuali bayangan Allah Ta'ala. Ya, orang akan cakap, tapi kan kalau tu maksudnya matahari atas Allah, Allah bawah. You start arguing masalah. Bila Nabi kata macam tu, kita faham. Bayang, faham, bayang. Cara, tunggu mati nantilah. Basically macam tu. Dia macam ni, takdis ni kita setuju. Pentakdisan Allah Ta'ala daripada jisim dan sebagainya, kita setuju. Tetapi takdis tadi, bila takwil, kita tanzih Allah Ta'ala daripada sifat makhluk, tapi tanpa pentakwilan. Jangan tukar tangan jadi kuasa, jangan tukar wajah pada sekian, jangan tukar ini, jangan tukar. Sebab kita tanpa takwil. Itu basic sebenar asal yang kita nak. Okay? Sebab takdis ni maksud dia penyucian Ar-Rabb Tabaraka Ta'ala daripada berbentuk jisim dan juga ikutan-ikutan jisim. Okay. Atau bercakap, ketawa sebagainya. Mereka nafikan sebab tu lah. Sebab ikutan pada jisim. Sebab awak ketawa sebab awak ada bunyi lidah sebagainya. Cuba tutup mulut. Serius. Ini benda penting. Kena faham. Nabi sebut para sahabat faham, para sahabat diam. Ya kalau Jahmiah lagi teruk, semua sekali dibuang. Sayang pun tak ada, benci pun tak ada. Semua sifat makhluk ada. Kalau ada super makhluk, buang habis. Tidak sayang. Allah sayang, tak sayang. Itu jenuh kita nak dia kalau ikut Jahmiah lagi pening kepala. Tapi nak fahamkan memang tanzih ni kita setuju. Tapi setuju tadi masalah dia apa? Tanzih tadi maksud dia dengan tanpa takwil. Tanpa takwil Dia isbat bila tanzih bila takwil Okey, dia kata sini wa amma tasdiq, adapun tasdiq pula fahwal iman, ia adalah beriman bima qalahu sallallahu alaihi wasallam, apa dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wa annama dzakarahu haqq, dan apa baginda sebut tu adalah benar. Ini kedua ni betul lah, kuat dah ni, wa huwa fi ma qalahu sadiq, dan baginda apa baginda cakap tu, pada apa baginda cakap adalah benar. Okey. Wa annahu haqqun ala alwajhi alladhi qalahu wa aradahu, dan ia benar pada bentuk yang baginda kehendaki dan baginda katakan. Katakan dan kehendaki. Apa baginda cakap? Baginda cakap dan kehendaki, itulah dia. Tak silap. Tak salah. Okey. Ketiga, wa amal i'tiraf bil ajzi. Adapun pengakuan dengan kelemahan, fahuwa ay yuqirra, bahawa hendaklah orang tu memperakui bi anna ma'rifata muradihi laisat ala qudrat ala qadri taqatihi, dengan bahawa pengetahuan kehendak dia dalam mengenal Allah Taala ni tentang ayat-ayat hadis-hadis tadi bukanlah di atas kadar keupayaan dia. Wa anna dhalika laysa min sya'nihi wa hirfatihi, dan itu mengetahui akan maksud sebenar hadis tadi bukan pada urusan dia, bukan tugasan dia, bukan kerjaya dia sebenarnya pun. Hirfah ni bukan kemahiran dia. Sebab Allah Taala bukan kita boleh tahu macam tu. Sebab tu maksud dia. Kita kena akui kelemahan kita. Betul lah. Dan kita tak tahu cara ni. Kita faham maksud sebenarnya tapi tak tahu cara. Tak tahu cara ni yang intipati sebenar bagi masalah mazhab salaf. Okey. Wa amma sukut, apa pun diam pula. Fa'alla yas'ala. Bila dia kata diam tu maksudnya jangan dia bertanya an maknahu, tentang maknanya. Wala yakhudu fihi, jangan dia menyelam ke dalam maknanya. Memperdalamkan bincangan. Khadha yakhudu, memperbahaskan dalam-dalam lah. Nah, dengan. Wa ya'lama anna su'alahu anhu bid'ah. Dan dia ketahui bahawa soalan dia tentang perkara itu adalah bid'ah. Kalau taklah sekian, dia start gitu je, bid'ah. Wa anahu fi haudihi fihi makhatiru bidinihi. Dan bahawa dia dalam penyelaman dia ini ke dalam tajuk ni, tajuk tentang ayat hadis ni, okay, ada bahaya bagi agamanya. Bahaya terhadap agama dia. Makhatir, bahaya-bahaya terhadap agamanya. Wa ana wishiku an yakfura. Dan dia bahawasanya, dia hampir-hampir sangat dia akan kufur. Law khada fihi min haiz la yash'ur. Kalau dia menyelam ke dalamnya daripada segi yang dia tak sangka. Dia tak sangka tapi dia mungkin dah kufur. Okey. So jangan tanya pun. Wa amma imsak, ataupun menahan diri. Fa'alla yatasarrafa fi tilkal alfaz bitasrifi wa tabdil. Bahawa janganlah dia berurusan pada lafaz-lafaz berkenaan dengan apa? Tasrif. Perubahan dan penukaran ganti. Bilughatin ukhra, dengan bahasa yang lain. Okey. Wa ziyadatu fihi, dan dengan apa? Dengan penambahan padanya. Wa nuqsan minhu, mengurangkan padanya. Wal jam' wa tafriq, himpun dan asing. Himpun jadi macam ni, asing jadi macam ni. Jangan. Bala yang toko illa bidzalikal laf, bahkan jangan dilafazkan, jangan dituturkan kecuali dengan lafaz itu. So maksud tangan kena sebut apa? Tangan lah. Ini maksud ini. Dia patut lafaz apa yang sama. Okey. Dia kata wa ala dzalikal wajhi aman min al irad wal i'rab wat tasrif was sirah. Dan di atas bentuk itu daripada pendatangan yang Nabi datangkan, i'rab dia, tasrif dia, maksudnya lafaz bunyi tu macam mana? Kan apa? Kita buat tasrif belajar kan? Sorof-sorof. Kan macam-macam. Ja'a yaji'u maji'an fahuwa ja'i'. Kan orang yang datang kan. Benda ni macam ni. Macam kita tu macam akala ya'kulu aklan fahuwa akilun wadaka makulun kula takul. Kan benda tu pecahan tu kena tahu. Kalau siapa belajar bahasa Arab, tak belajar sorof, dia masalah. Dia ada bapak tak ada mak. Dia belajar nak grammar. Dia ada peraturan. Jangan ini bari atas, ini bari bawah, ini bari sekian. Ada. Tapi dia tak ada vocab. Mak tak ada. Sebab dulu dalam bahasa Arab kita belajar, guru-guru kita ajar, dia kata apa, bahasa Arab ni ada dua. Ada bapak, ada mak. Kalau bapak dengan mak ni kahwin, barulah ada anak. Kalau dia kata belajar grammar atau nahu, dia bincang akhir kalimah je. Macam ja'a Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin. Hadha masjidun ra'aitu masjidan dakhaltu fil masjidi. So jadi dadido tu kan, atau dan dindun tu, itulah tajuk sorof. Tajuk nahu. Sorof adalah kalimah macam sajada yasjudu sajdatan atau sajdan. Fahuwa sajidun, orang yang sujud. Wadhaka masjudun. Usjud la tasjud masjadun masjadun nisjadun. Yang dia punya tu masjid kan. So kalimah tu kan macam mal'ab, matbah. Semua tu daripada tabakha. Dia yang di penukaran kalimah ni daripada A jadi B, B jadi C ni, ini dipanggil sorof. So tasrif dia kata, maksudnya kalau kita datangkan lafaz ni, tasrif dia untuk apa? Maksud dia yang lari. I'rab dia, tasrif dia, dan juga sirah dia. Bentuk rupa dia dalam ayat mana. So jadi jangan dialihkan. Itu maksud dia kata apa? Imsak. Tahan diri. Jangan buat suka hati pada lafaz-lafaz tadi dengan peralihan, pengubahan dan sebagainya. Yang tukar. Okey. Seterusnya al-kafu. Yang terakhir adalah al-kafu yang keenam, al-kafu menahan, berhenti. Bi ay yakufa batinahu anil bahthi anhu wa tafakkuri fihi, dengan bahawa dia menahan, menyekat akan dalaman dirinya, dalam hati ni, daripada mengkaji tentang hadis tadi, kalimah-kalimah tadi, dan juga berfikir padanya. Henti, stop. Not yours tu, masuk. Memang ini perbuatan para sahabat sendiri pun, bukan tentang sifat-sifat ini. Hatta Umar berhenti daripada meneruskan pemikiran tentang kalimah Abba. Wafakihatan wa Abba. Dia tengah berkhutbah, dia baca ayat surah Al-Ambasa tu. Wafakihatan wa Abba. Fakihah tahu. Abba ni apa? Dia start fikir. Lepas tu, dia kata ini takalluf, dia tinggalkan. Mana hantar macam tu? Memang tak perlu masuk pun. Macam tentang Allah Ta'ala, yang dituntut dari kita, pengabdian diri padanya, bukan membahaskan tentang hadis-hadis tadi. Kadang-kadang perbahasan punya panjang, turun buat apa, bangun malam ni tidak. Kita beriman untuk beramal tau. Kita beriman tentang turunnya Allah Ta'ala untuk kita bangun waktu tersebut, untuk kita minta pada dia. Bukan kita sibuk beriman, bahaskan, lalu tak bangun pun. Bangunnya tidak, bahasnya panjang. Itu masalah dia. Sebab tu kenapa? Tahan dalaman kita daripada hatta memikirkan pun. Yang tadi, yang diam dari bertanya. Tahan diri daripada mentasrifkan kalimah tadi kepada maksud lain. Dan juga yang tahan diri tu maksudnya sekat diri daripada apa, memikirkan pun, stop. Jangan masuk pun. Wa amma taslim li ahli, ataupun menyerah pada ahlinya. Fa'alla ya'taqida, bahawa jangan dia beriktikad. Anna dharika in khafiya alaihi li ajzihi. Dia kata, jangan dia beriktikad bahawa itu, jika tersembunyi kepada dia kerana kelemahan dia, dia tak boleh capai sebab dia lemah. Jangan dia beriktikad, faqad khafiya ala rasul. Ia tersembunyi daripada rasul. Rasul pun tak tahu. Ini yang kena ada orang tu apa? Dia abaikan terus makna. Makna apa? Tak, jangan tanya pun tak tahu apa. Salah juga dia kata. Au alal anbiya atau al rasul sallam, tak akan dibawa ia tersembunyi pada rasul sallam. Au alal anbiya atau ke atas para nabi. Au ala siddiqin wal auliya, ataupun ke atas pada siddiqin dan para wali. Cuma dia tak akan tersembunyi. Cuma yang lebih tepat dalam konteks ini, dia bukan apply meaning tadi kepada siddiqin auliya macam tu. Sebab so, dia lebih tepat kepada salafus soleh. Sebab ya, para sahabat nabi belajar dengan nabi. Para tabiin belajar dengan para sahabat. So turun-temurun ilmu tu tadi relate. Pasal kalau kita buka benda ni, pengetahuan ni pasal hadis Nabi tadi, kalau kita kata siddiqin syuhada solih apa auliya tadi, bimbang ada orang dia rasa dia wali, orang tak tahu dia tahu. Dengan ilham dari Allah Taala direct. Ini salah sikit. Tak kena. Pasal meaning ni tadi dia diajar. Nabi tahu, Nabi beritahu, Nabi tak akan simpan. Kalau anda kata ada pengetahuan tadi, para sahabat dah nukil pada kita. Kalau tak nukilkan, maksudnya benda tu bukan benda yang ada Nabi ajarkan. Macam tu mudah, simple je. Fahadi sab'u wadha'ifa. Maka ini 7 tugasan-tugasan. I'taqada kafatus salaf. Beriktikad keseluruhan salafus salih. Wujubaha, wajibnya. Dia kata ala kullil awam, kata setiap orang awam. La yambaghi an yuzanna bis salafil khilaf fi syai'in minha. Tidak harus disangka pada salaf percanggahan pada sesuatu pun daripadanya. Pada sesuatu pun daripadanya. Apa dia? Ada? Jumpa apa? Okey. Fal nashraha wazifatan. Maka kita akan jelaskan ia satu tugasan demi satu tugasan. So dia akan masuk satu-satu Dan nanti dia akan bawakan hadis-hadis yang mempunyai dibayangkan ada masalah, sedangkan dia bukan masalah. Okay. Baik. Lihat dulu kot. 10:30 kan. Ngam-ngam. Ya Allah alam, nanti kita sambung balik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dia daripada mukadimah dia sebutkan wazifah tadi. Dah salafus soleh dah. Tapi tak syarah ni. Dia ada sikit. Kena penjelasan. Dia kan ikutkan keturunan bukan? Kan. Ajam. Memang ajam. Banyak-banyak sebenarnya. Dia tak dinafikan. keajaman itu bukanlah halangan. Sebab Nabi pernah sebut dalam dalam hadis yang sahih, Nabi pernah kata ia ajamnya orang tu bukan halangan eh. Sebab Nabi pernah sebut sekali dalam satu hadis, Nabi kata waktu Nabi pegang Salman, Salman Al-Farisi, Nabi kata apa? Kalaulah iman di Suraya, di bintang kejora. Suraya ni yang tahu bahasa Inggeris Venus, yang bila matahari pada hari terbit bulan-bulan tertentu akan nampak dekat atas macam bintang. Bintang-bintang Suraya yang paling cerah di langit lah. Okay. Dia katakan, Nabi kata, kalaulah iman itu di Suraya, akan mendapatkan iman tu orang macam ni. Nabi tepuk Salman. Ada orang baca hadis tu, menaikkan darjat orang Parsi. Walaupun sebenarnya bukan. Hadis tu nak tunjukkan orang ajam. Sebab bukti dia, lepas daripada Nabi wafat dan sebagainya, yang sibuk mencari, mempelajari dan sebagainya, berjasa pada agama ni, kebanyakan bukan Arab. Macam ulama hadis, majoriti mereka, kecuali Imam Ahmad contohnya lah, majoriti mereka adalah ajam, bukan Arab. Kan? Bukan Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud, sebutlah nama semua sekali kan. Apa Hakim, An-Naisaburi, semua sekali adalah orang ajam. Boleh katakan macam tu. Lepas tu ulama bahasa pun sama, bukan ajam. Bukan Arab. Semuanya ajam. Jadi jasa yang ajam tadi memang banyak. Cuma kita nak fahamkan mana kita nak differentiate benda yang perlu, macam disebutkan, perlu kita bahas atau tak perlu bahas. Ha, itu yang kita definisi betul. Mana dia katakan, dia sebut sini tadi, dia kata ada benda yang mungkin kita tak perlu ke bincang pun. Ada benda nampak macam perlu. Dekat situ yang dia kata kita nak define mana. Walaupun sebenarnya saya ulang balik kan. Bila para sahabat Nabi tak sibuk, tajuk asal tak payah kita sibuk. Tapi kita bahas macam ni, sebab apa? Sebab orang ramai dah sibuk. So kita tarik diorang balik, tengok Abu Ghazali, cuba bawa tujuh-tujuh wazifah tu, betul. Yang betul. First, satu persatu kita bilang, memang itu cara salafus soleh. Cuma dalam detail, apakah maksud takdis? Ataupun yang hujung sekali, serah pada ahli makrifah tu, apa maksud ni? Yang itu mungkin ada masalah sikit, yang kita akan terpaksa detailkan. Pasal kita tahu bahawa Imam Ghazali, ini dia buku ni, dia sarah ni, dikarang 2 tahun sebelum beliau meninggal. Sebab surat tu dihantar pada dia tahun 503. Dia mati 505. So di antara buku terakhir dia. Okay? Baik, nanti kita bersambung. Baik, Allah Allah.